Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita dapat berjumpa dan bertemu kembali pada pelajaran kita kitab al-mulakhas fi syarhi kitab tauhid. Semoga teman-teman semua yang mengikuti kajian ini, yang sekarang hadir di aplikasi Zoom ataukah yang lainnya, berada di dalam kesehatan dan penjagaan Allah Jalla wa'ala serta taufiknya, amin ya rabbal alamin. Dan kita memohon kepadanya sebagaimana ia telah mempertemukan kita pada kajian ini, agar kembali mempertemukan kita secara langsung dengan kondisi iman dan amal salih yang lebih sempurna, serta pada hari kiamat di dalam syurga firdausnya ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Waliyatafadhal akhuna al-ustadz Farhan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala an Imran ibn Husain anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadihi halqatun min sufr, faqala ma hadhih? Qala min al-wahinah. Faqala inzi'ha fa innaha la taziduka illa wahna, fa innaka law mitta wa hiya 'alayka ma aflahta abadan. Rahu Ahmad bisanad la ba'sa bih. Qala syarih Imran huwa Imran ibn Husain ibn Ubaid ibn Khalaf al-Khuza'i, sahabiyyun ibn sahabi, aslama 'am Khaybar wa mata sanat 52 min al-Hijrah bil Basrah. Ma hadhihi? Istifhamu inkar. Al-wahina naw'un min al-marad yusibu al-yad, inzi'ha yattarahha wan-naz'u huwa al-jazb bi quwwah, wahnan dha'fan. Ma aflahta? الفلاح هو الفوز والظفر بالسعادة. YouTube-nya di sini enggak nampak. Di sini enggak terlihat YouTube-nya. Memang begitu. Hah? Oh, lagi masalah. Berarti di YouTube, di YouTube-nya live. Barakallahu fiik. Kata penulis rahimahullahu taala Imran bin Husain radhiyallahu anhuma. Kita katakan radhiyallahu anhuma karena beliau Imran dan ayahanda beliau Husain kedua-duanya sahabat, sehingga kita katakan radhiyallahu anhuma. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika melihat seorang laki-laki di tangannya ada gelang yang terbuat dari timah, ya, sufur. Sufur ini ma'din al-ma'ruf, sebarang tambang yang ma'ruf, nuhas, da timah yang berwarna kuning, ya, sehingga ada sisi kesamaan dari sisi warnanya dengan emas, tapi dia bukan emas, timah yang berwarna kuning. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ada gelang di tangan lelaki tersebut, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ma hadhihi?" Apa ini? Tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, para ulama menyatakan adalah pertanyaan yang bermaksud pengingkaran, bukan pertanyaan yang bermaksud mengetahui jawaban dari yang ditanya. Dan ada pula di antara ulama yang menyatakan bahwa pertanyaan di sini memang pertanyaan istifham. Tujuan Nabi SAW memang ingin tahu tujuan ia menggunakan atau jenis apa gelang tersebut, sehingga Nabi SAW menyampaikan atau meletakkan hukum yang tepat pada orang tersebut. Nah, kedua-duanya memungkinkan hal ini, ya. Ia pun menjawab, minal wahinah, ini gelang aku pakai agar selamat dari penyakit wahan. Wahan adalah penyakit yang menimpa telapak tangan atau al-adud. Al-adud itu dari ujung telapak tangan sampai az-zira', ya. Dari telapak tangan sampai siku, atau al-adud dari siku sampai ke bahu. Al-muhim, dia penyakit yang sering menimpa tangan di sisi orang Arab. Ini adalah penyakit yang ma'ruf. Apakah diterjemahkan dengan kudis atau kain semisal dengannya, wallahu a'lam bishawab. Yang jelas dia penyakit yang menimpa tangan, ya, apakah mau dinamakan kudis atau kain yang lainnya. Berarti dia memakai tersebut agar selamat dari penyakit, alias dia telah menjadikan gelang tersebut sebagai sebab tercegah atau selamat dari suatu kejelekan. Begitu Nabi SAW mengetahui tujuan dia memakai gelang tersebut, maka Nabi pun bersabda, inza'ha. Inza'ha. dari kata naza'ah yang za'u. Inza'ah adalah lepaskan dengan keras, ya, lepaskan dan buang gelang tersebut. Fa'inah la taziruka ila wahna, karena gelang jimat itu hanya membuat engkau semakin lemah, semakin gelisah, semakin galau, ya, semakin cemas. Ini kata wahn, ya, semakin takut, semakin cemas, semakin gelisah. Fa'innaka law mita wahya 'alaik ma aflahta abada. Karena andai kata engkau mati dan engkau belum bertaubat dari dosa syirik kecil ini, masih menggunakan jimat ini, maka engkau tidak akan beruntung selama-lamanya. Baik. Berikut ini makna hadis secara global dari Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Fauzan hafizhahullahu taala bin Baz hadzal 'asr. Naam. المعنى الإجمالي للحديث يذكر لنا عمران بن حصين رضي الله عنهما موقفا من مواقف رسول صلى الله عليه وسلم في محاربة الشرك وتخليص الناس منه. ذلك الموقف أنه أبصر رجلا لابسا حلقة مصنوعة من الصفر فسأله عن الحامل له على لبسها فأجاب الرجل أنه لبسها لتعصمه من الألم فأمره بالمبادرة بطرحها وأخبره أنها لا تنفعه بل تضره وأنها تزيد الداء الذي لبست من أجله وأعظم من ذلك لو استمرت عليه إلى الوفاة حرم الفلاح في الآخرة أيضا. Makna hadis di atas secara global adalah dalam hadis tersebut sahabat yang mulia Imran bin Husain radhiyallahu anhuma menyebutkan kepada kita sebuah sikap dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam memerangi kesyirikan dan menjauhkan manusia atau membersihkan mereka darinya. Baik, di dalam hadis ini tidak disebutkan siapa lelaki yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lihat gelang di tangannya tersebut. Tetapi sebagian para syurah menyebutkan bahwa telah datang dalam beberapa riwayat bahwa ini maksud dengan lelaki tersebut adalah beliau sendiri. Imran bin Husain radhiyallahu anhu. Sangat mungkin karena ini mungkin awal-awal beliau masuk Islam. Naam. Dan oleh karenanya para ulama mengeluarkan kaidah al-ibrah laysat bil bidayah wa innamal ibrah bil haliyah aw an-nihayah. Yang menjadi patokan di dalam menilai seseorang itu bukanlah bagaimana dahulunya dia, tetapi yang dilihat, yang menjadi patokan adalah bagaimana ia sekarang atau bagaimana akhir perjalanan hidupnya tersebut. Naam. Teman-teman, ada yang meminta untuk ditampakkan kitab, mohon maaf ada gangguan, ya. Enam, afwan antum yang tulis, ya. Baik. Beliau menyebutkan bahwa Nabi SAW suatu ketika melihat seorang laki-laki yang memakai gelang yang terbuat dari timah yang berwarna kuning di tangannya. Nabi pun bertanya, apa yang membuat engkau menggunakan gelang tersebut? Ia pun menjawab bahwa ia menggunakan gelang tersebut agar selamat dari penyakit. Maka Nabi SAW pun memerintahkan ia membuangnya dan menyampaikan bahwa jimat tersebut tidak akan memberi manfaat kepada yang sedikit pun, bahkan yang ada adalah mudarat. Mudarat, dia berada dalam kegelisahan, dia berada dalam kelemahan, kecemasan, kegalauan. Yang kedua, mudarat terhadap agamanya, karena itu adalah syirik dan perbuatan syirik terancam dengan neraka. Wa annaha tazilu da alladhi labisat min ajlih, dan bahwa gelang tersebut hanya menambah penyakit yang ada, penyakit yang ada yang sudah terjadi, ataukah penyakit hati, yaitu sugesti buruk yang menimpanya. Nah, sehingga ketika dia tidak menggunakannya, dia akan berada di dalam kegelisahan, kelemahan dan kecemasan. Wa adhamu min dhalik law istamarrat alayhi alwafah hurim alfalah fil akhirah aydan. Dan lebih buruk dari itu adalah jika dia mati dan masih memakai jimat tersebut, belum bertobat darinya, dia akan diharamkan kebahagiaan di akhirat. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan dalam kitab Li'anatul Mustafid, ay law mata wa lam yatub minha, apabila dia mati dan belum bertobat darinya. Baik, ini makna hadis di atas secara global yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala. Berikut ini sisi kesesuaian hadis ini dalam kitab ini atau dalam bab ini. Bab bahwa termasuk dari syirik adalah menggunakan gelang, ya, benang atau kain semisalnya dengan tujuan agar penyakit yang telah terjadi terangkat atau tercegah dari suatu kejelekan. Yang kita bahasakan kemarin dengan bahasa yang lebih umum dari kaidah yang para ulama sebutkan, ja'alu syai' sababan wa laysa sababan min asyirkil ashghar, menjadikan sesuatu sebagai sebab mendapatkan kebaikan atau sebab tercegah dari suatu kejelekan yang itu bukanlah sebab secara syar'i dan secara kauni al-qadari, maka ia merupakan syirik kecil. Baik, faddal. Munasabatul hadith lil ba' أنه يدل على المنع من لبس الحلقة لدفع البلاء لأن ذلك من الشرك المنافي للفلاح. Sisi kesesuaian hadis ini disebutkan dalam bab ini adalah karena dalam hadis tersebut ada larangan menggunakan gelang untuk tercegah dari suatu kejelekan. Karena yang demikian itu merupakan syirik yang akan menyebabkan seorang tidak akan memperoleh kesuksesan di dunia dan akhirat. Dengan bahasa yang lebih simpel dan mencakup adalah karena dia telah menjadikan di mana dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita menjadikan sesuatu sebagai sebab untuk sembuh dari suatu penyakit atau tercegah dari suatu kejelekan, sementara perkara tersebut bukanlah sebab secara syar'i dan bukan pula secara kauni al-qadari. Dan Nabi memfonis sikap yang demikian tersebut adalah bentuk syirik. Nah, berikut ini ma yustafadu minal hadis, beberapa faedah yang dapat dipetik dari hadis tersebut. Nah, ma yustafadu minal hadis, al-awwal anna lubs al-halqati wa ghayriha lil-i'tisami biha min al-amrad min asy-syirk. Nah, faedah yang pertama bahwa menggunakan gelang dan yang semisal dengannya agar tidak terkena penyakit merupakan syirik, baik syirik besar maupun syirik kecil. Artinya perbuatan tersebut jika ia lakukan, dia menggunakan gelang, kalung, benang di pinggang anak kecil atau yang semisal dengannya, apabila dia meyakini gelang atau benda tersebut dapat menolak mudarat dan mendatangkan kebaikan dengan sendirinya tanpa izin dari Allah, maka ya jelas ini syirik besar dalam rububiyah, memurtadkan seseorang dan membatalkan Islamnya serta menjadikan ia kekal dalam neraka Allah, karena dia telah menduakan Allah Jalla wa'ala dalam pengaturan alam semesta. Sementara Allah berfirman, hal min khaliqin ghairullah, alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua adalah syirik kecil apabila dia memakainya dan dia tidak meyakini bahwa benda tersebut dapat atau mampu mendatangkan kebaikan atau mudarat dengan sendirinya, tetapi dia sekedar menyangka bahwa gelang atau benda tersebut sekedar sebab, adapun yang mendatangkannya adalah Allah, maka ini syirik kecil. Kenapa? Karena dia telah menjadikannya sebagai sebab ia memperoleh kebaikan atau selamat dari suatu kejelekan, sementara hal tersebut bukanlah sebab secara syar'i dan bukan pula secara kaun al-kauni al-qadari. Naam. Al-Thani, an-nahyu anittadawi bil-haram. Baik, yang kedua adalah an-nahyu anittadawi bil-haram, larakan berobat, ya, berobat dengan hal yang haram, karena benda yang haram tidak akan pernah menjadi obat untuk umat ini. Dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh para ulama, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah lam yaj'al shifaa'a ummati fi ma hurima 'alaihim." Allah tidak pernah obat untuk umatku dari benda yang haram. Oleh karenanya, ketika ada seorang sahabat minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membunuh seekor kodok, maka Nabi melarangnya. Karena itu ulama menyatakan sesuatu yang diharamkan, sesuatu yang dilarang untuk dibunuh, maka dia dikatakan haram, dan sesuatu yang haram tidak boleh dijadikan sebagai sumber obat. Kalau ada yang berkata, bukankah para ulama menyebutkan kaidah ad-daruratu tubihul mahdzurat, kondisi yang darurat itu dapat mengangkat suatu hukum yang tadi haram menjadi tidak haram lagi. Kita katakan terkait bab al-ilaj wa tadawi, apakah berlaku di dalamnya kaidah ad-darurah tubihul mahdzurat wa anna ad-darurah tuqaddar biqadariha? Ini ada dua pendapat di kalangan ulama. Pendapat yang pertama adalah pendapat jumhur, ya, dan antara muasir yang menterji pendapat jumhur ini adalah Al-Allama Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, bahwa dalam al-ilaj berlaku kaidah ad-darurah tuqaddar biqad ad-darurah tubihu al-mahdhurat, kondisi yang darurat merubah suatu hukum yang haram menjadi mubah. Nah, sehingga sebagian para ulama fikih modern mereka membolehkan menggunakan suntik dari lemak yang terbuat dari lemak babi apabila tidak ada yang lain dan dokter yang jujur terpercaya telah memvonis jika dia tidak disuntik dengan obat ini maka persentase kematiannya sangatlah besar. Sebagian ulama yang lainnya di antara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa dalam pengobatan tidak berlaku kaidah ad-darurah. Kenapa? Yang pertama, hadis Nabi di atas, Allah tidak menjadikan barang haram sebagai sumber kesembuhan, sebab kesembuhan, ya, sebagai obat untuk umat ini. Yang kedua, pengobatan itu tidak sama dengan darurah. Pengobatan itu 50-50, walaupun enggak 50-50 tetapi kemungkinan tidak sembuh sangatlah besar sekalipun obatnya telah tepat dan yang memberikannya pun orang yang memiliki ilmu, dan itu fakta. Beda halnya dengan darurah. Darurah dipastikan terangkat tatkala dia melakukan sesuatu yang haram. Sebagai contoh, ada orang yang hampir mati kelaparan, yang ada di depannya hanyalah makanan haram, ya, dengan dia makan makanan haram tersebut dia akan selamat dari kematian, dan itu bukan sebagai pengobatan, ya, bukan sebagai pengobatan. Ya, contoh lainnya, ada orang yang keselak makanan, tiada benda di depannya untuk menolak makanan yang tertahan di tenggorokan yang tersebut kecuali khamar. Dia pun meminumnya untuk menyelamatkan ia dari kematian disebabkan keselak makanan, maka diperbolehkan. Tapi ketika dia meminumnya untuk menghilangkan kehausannya, maka tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena khamar tidak menghilangkan haus, bahkan hanya menambah kehausan. Dan banyak juga fakta orang yang difonis jantung diharus disuntik dengan lemak sapi, lemak babi dengan alasan sebagai tenaga medis, kalau enggak ini bisa mati dan ini paling bagus. Ya, sementara lemak sapi masih ada. Ini sudah bermudah-mudahan. Andai kata tidak ada lagi, itu pun dipastikan. Apakah benar kalau enggak disuntik dengan lemak sapi, lemak babi, dia akan mati? Ya, banyak fakta. Ya, orang-orang dekat yang anak ketahui setelah disuntik dengan menggunakan lemak babi justru dia mati. Dan pernah juga orang yang dekat yang mengalami dikatakan ini harus dengan lemak sapi, lemak babi. Lemak sapi padahal ada. Dikatakan kurang bagus lemak sapi begini dan begitu. Tetapi tetap dia ngotot dengan agar digunakan lemak sapi. Alhamdulillah sampai hari ini orang tersebut masih hidup. Ya. Maka agar seorang tidak bermudah-mudahan dalam melakukan hal yang haram. Dan ya, wallahu a'lam bishawab. Anas ini lebih condong kepada pendapat yang menyatakan ya tidak ada darurah dalam bab at-tadawi dengan hal yang haram. Wa hadzal ladzi, dan inilah yang dikuatkan oleh Syekhuna Abdurrahman Al-Adini rahimahullahu taala ketika ana menanyakan kepada beliau rahimahullahu taala hukum seorang disuntik dengan menggunakan lemak babi karena jantung atau kain semisal dengannya, sementara lemak sapi masih ada. Naam. Dan andai kata ada yang melakukannya dengan menggunakan lemak babi, saya tidak mengingkarinya karena itu pendapat jumhur dengan syarat kondisinya darurat. Kondisinya darurat. Tidak ada lagi lemak sapi misalkan. Ya, dan dipastikan kalau tidak disuntik dia akan mati. Yang memastikannya pun, tentunya maksudnya memprediksinya adalah dokter yang terpercaya dan profesional yang ahli dalam hal tersebut. Naam. Wallahu a'lam bishawab. Baik, berikutnya. Ats-tsalits inkarul munkar wa ta'limul jahil. Naam. Pelajaran ketiga yang dapat kita petik dari hadis di atas adalah asal min usuli dinina. Landasan besar dalam agama kita yang di atas landasan tersebut agama kita dibangun dan terjaga, yaitu mengingkari sebuah kemungkaran. Terlebih lagi kemungkaran tersebut adalah kesyirikan. Nabi tidak pernah basa-basi dengan kesyirikan dalam kondisi apapun dan dimanapun. Sebagai contoh dalam hadis ini, Nabi tidak pandang bulu, Nabi tidak berbasa-basi, langsung menyatakan buang gelang kamu itu, lepaskan dan buang, karena jimat tersebut hanya membuat engkau semakin lemah. Nabi tidak menyampaikan ini, bisa dipastikan yang menggunakan gelang ini adalah sahabat yang baru masuk Islam. Kalau sahabat yang sudah lama masuk Islam tidak mungkin melakukan ini. Ya, tapi zaman sekarang justru kaidahnya dibalik, jangan disentuh, jangan disentuh-sentuh masalah syirik dulu, karena jamaah masih baru ngaji. Ini ustaz yang enggak paham akidah ini. Ini ustaz yang lebih hikmah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para nabi serta para rasul dalam berdakwah. Para nabi dan para rasul serta ulama salaf justru menjadikan pembahasan tauhid dan syirik awal dakwah mereka. Materi yang pertama dan yang paling utama mereka sampaikan. Sabit-sabit Syekh Al-Albani menulis sebuah kitab At-Tauhid Awalan Ayuhad Du'a. Tauhid duluan wahai para dai. Sekarang justru banyak dai yang dia maksimalkan dalam dakwahnya, atau kalau di depan orang awam bahasnya fikih poligami, ya, bagaimana membentukkan sakinah, mawaddah dan rahmah dalam rumah tangga dan seterusnya. Enggak ada salahnya, tetapi sangat disayangkan kalau itu yang dijadikan pembahasan maksimal dalam dakwahnya dan terkhusus di depan para orang awam. Dia justru jarang menyentuh masalah tauhid, masalah syirik. Ya, ini bentuk kurang jujur di dalam berdakwah. Nabi 13 tahun hanya menyampaikan masalah tauhid dan masalah syirik di Mekah. Yeah. Demikian juga seluruh para nabi membuka dakwah mereka dengan pembahasan tauhid dan syirik serta prinsip dalam beragama. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di Al-Uyayna, sebuah negeri yang penuh dengan kesyirikan, dan notabene mereka yang melakukan kesyirikan mengucapkan dua syahadat dan salat lima waktu, umrah dan haji. Tapi kesyirikan-kesyirikan yang mereka lakukan di masa beliau adalah kesyirikan dilakukan oleh orang-orang kaum musyrikin di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun mengawali dakwah beliau dengan pembahasan tauhid dan syirik, bukan dengan pembahasan poligami dan bagaimana kiat-kiat sukses dalam bisnis agar kaum muslimin bersatu dan ramai di dalam masjid. 6. Karena apa manfaatnya seorang semangat beribadah, semangat ke masjid, semangat ikut kajian, tetapi dia masih melakukan kesyirikan, syirik besar maupun syirik kecil? Salah satu kalimat yang sampai hari ini membekas dan memberi semangat dalam belajar dan mengajarkan kitab akidah adalah apa yang diucapkan oleh Profesor Guru Besar Masjid Nabawi Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili. Kata beliau, engkau mengajar yang menghadiri kajianmu hanya beberapa orang, tidak melebihi jari jemari, jumlah jari jemari tangan, tetapi dengan mereka belajar dan keluar dari majelismu, mereka yang tadinya belum paham tauhid menjadi paham tauhid, yang tadinya tidak paham sunnah menjadi paham sunnah, sehingga mereka meninggalkan syirik dan bidah sebab kajianmu, itu jauh lebih baik daripada kajianmu dihadiri puluhan ribu orang tetapi tidak membuat mereka memahami apa itu tauhid, apa itu syirik, apa itu sunnah dan apa itu bidah. Ini ucapan yang luar biasa dari Profesor Sulaiman Ar-Ruhaili, Guru Besar Al-Masjid An-Nabawi sampai hari ini. Dan kalau kita lihat kepada sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akan kita dapatkan ketegasan beliau dalam mengingkari kemungkaran yang sifatnya akidah. Sementara jika ada sahabat yang jatuh ke dalam kekeliruan yang sifatnya bukan akidah, fikih, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bersikap sekeras sikap beliau terhadap sahabat yang jatuh ke dalam kekeliruan akidah, sekalipun kekeliruan tersebut karena kebodohan. Sebagai contoh yang pertama ini. Yang kedua, ketika ada seorang sahabat yang berkata, Masya Allah wa syi'at. Kalau bukan karena kehendak Allah dan kehendakmu wahai Rasulullah. Seketika itu Nabi menyatakan, Aja'altani lillahi niddan. Apakah kamu ingin menjadikan aku sebagai tandingan Allah Jalla wa'ala? Tidak basa-basi. Ya. Syekh Al-Albani dalam kasid Al-Silsilatul Huda wa Nur yang saya dengar menyatakan, hadis ini menerangkan kepada kita sebuah manhaj yang sangat penting di dalam menyikapi kesalahan, bahwa yang namanya kesalahan tetap dikatakan salah sekalipun yang melakukannya berniat baik dan belum mengetahuinya. Dari sisi vonis itu salah, tetap dikatakan salah sekalipun dia tidak berniat melakukan salah. Sebagai contoh hadis ini, dipastikan sahabat ini tidak ada tujuan di hatinya untuk menjadikan Nabi sebagai tandingan untuk Allah. Tetapi tatkala ucapan dia tersebut adalah itu kandungannya, maka Nabi langsung menyatakan Aja'altani lillahi niddan. Apakah engkau ingin menjadikan aku sebagai tandingan Allah? Adapun masalah dia berdosa ataukah tidak, itu antara dia dengan Allah. Kalau dia tidak bertujuan salah, maka Allah akan memaafkannya. La yu'akhan Allah telah berfirman la junah alaikum fima akhtatum walakin ma ta'ammadat bihi qulubukum, kalian tidak akan mendapatkan sanksi dosa karena pelanggaran agama yang kalian lakukan karena ketidaktahuan. Adapun dari sisi penilaian vonis salah ataukah tidak, tetap dikatakan salah walaupun tujuan dia baik. Misalkan kita mendengar sebuah ungkapan yang jelas-jelas bertentangan dengan akidah yang dibangun di atas Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman As-Salaf, maka kita katakan itu akidah salah. Siapapun yang mengucapkannya, apapun alasan dia mengucapkan, walaupun tujuan dia baik, yang salah tetap salah. Adapun orang yang mengucapkan tersebut, maka ya dia dinasihati, dia diberikan teguran dengan cara-cara yang hikmah. Masalah dia dosa ataukah tidak, itu antara dia dengan Allah. Kalau dia jatuh ke dalam kesalahan tersebut tanpa sengaja karena ketidaktahuan atau karena lupa, maka Allah akan memaafkan ia. Ya, jadi jangan lebay ya, jangan lebay dan jangan pula kaku. Nah, contoh yang lainnya, Nabi SAW bersikap tegas dan keras terhadap kesalahan yang sifatnya syirik atau akidah. Sekalipun yang melakukannya adalah sahabatnya dan yang baru masuk Islam, adalah apa yang ditunjuk oleh hadis Abi Waqid Al-Laitsi yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Beliau menyatakan kharajna yauma Hunainin wa nahnu hudatha wa ahdin bi kufur famararna bisidratin lil musyrikin yaqufuna 'indaha wa yanwatuna biha aslihatahum wa yusammunaha dhat anwat fa qulna ya rasulullah ij'al lana dhat anwat kama lahum dhat anwat fa qala Allahu akbar innakum taquluna kama qalat banu isra'il li Musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha innaha sunan. Kata sahabat yang mulia Abu Waqid Al-Laitsi, kami yang baru masuk Islam saat itu ikut serta ke dalam perang, ikut serta mengikuti perang Hunain bersama Nabi dan kaum muslimin. Dan saat itu kami baru saja masuk Islam. Di Hunain, perang yang terjadi di Taif, kami mendapati sebuah pohon keramat, pohon bidara yang dikeramatkan oleh kaum musyrikin. Mereka menamakan pohon tersebut Zatu Anwat. Mereka menggantungkan senjata-senjata mereka di pohon tersebut dan mereka beriktikaf di bawahnya. Kami pun berkata kepada Nabi, wahai Rasulullah, buatkan juga untuk kami sebuah pohon keramat sebagaimana mereka kaum musyrikin memiliki pohon keramat. Seketika itu Nabi marah dan menyatakan, Allahu Akbar. Sesungguhnya inna hasunan, itu adalah kebiasaan-kebiasaan umat-umat terdahulu. Keramat-keramatkan pohon. Ucapan kalian ini sama dengan ucapan Yahudi kepada Musa tatkala mereka telah diselamatkan oleh Allah dari Firaun dan bala tentaranya dan melewati suatu laut, kemudian melihat suatu kaum yang menyembah seekor anak sapi selain Allah Jalla wa'ala. Mereka pun berkata kepada Musa, wahai Musa, buatkan juga untuk kami sesembahan yang kami sembah secara terlihat selain Allah Jalla wa'ala. Nah, ini dalam perang ya, Nabi bersikap tegas. Ya, padahal yang meminta tersebut adalah juga orang yang baru masuk Islam. Dan itu adalah bentuk kasih sayang seorang da'i kepada muridnya. Dan bentuk jujurnya dia dalam berdakwah. Tapi ketika ada sahabat yang jatuh ke dalam kekeliruan yang sifatnya fikih bukan akidah, Nabi tidak marah dan tidak setegas itu. Sebagai contoh Ammar bin Yasir. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma, beliau menyatakan ba'athani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hajatin fa ajnabtu wa la ajidul ma. Fatamarraqtu fi sa'idi kama tamarraqu dabbah. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutusku untuk suatu kebutuhan, keperluan. Dalam perjalanan tersebut aku junub dan tidak ada air untuk mandi. Aku pun bertayamum. Aku kira karena ini adalah hadis besar. Biasanya kalau hadis besar menggunakan air harus menyeramkan air ke seluruh anggota tubuh. Berarti kalau menggunakan debu pengganti air, saya harus berguling-guling di tanah. Aku pun berguling-guling di tanah layaknya seekor hewan. Setelah aku pulang, aku ceritakan kejadian tersebut kepada Nabi. Nabi pun tertawa, kemudian Nabi menyatakan innama yakfika an taquda biyadayka hakadha. Wahai Ammar bin Yasir, enggak perlu berguling-guling di padang pasir. Cukup engkau pukulkan kedua telapak tanganmu ke tanah, kamu usap wajahmu dan ke bagian atas telapak kedua telapak tanganmu. Itulah tayamum untuk hadas kecil dan untuk hadas besar. Nabi enggak marah. Padahal itu kan kalau bagi kita sekarang, masa tayamum enggak paham ya. Mungkin kalau ada jamaah yang tayamum seperti itu, si ustaz akan marah-marah. Makanya nejak be tayu beka dan buka taklim nah hana pernah ada. Gedeh babak sat kinang de mungkin. Akan kena marah. Ya. Contoh lainnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, sahabat Imran bin Husain juga. Setelah selesai salat, Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seorang sahabat tidak ikut salat bersama jamaah. Nabi pun menyatakan, "Kenapa kamu enggak salat?" Dia pun menjawab, "Ashabat ni janabah wala ma." Wahai Rasulullah, aku junub dan tidak ada air. Maka Nabi pun menyatakan, kamu bisa bertayamum pengganti air. Nabi tidak memarahinya. Ya. Demikian pula ketika Nabi SAW salat. Tiba-tiba Abdullah bin Abbas datang berdiri sebelah kiri. Semestinya sebelah kanan. Nabi pun dalam salat langsung memindahkan Abdullah bin Abbas dengan tangannya dari sebelah dari belakangnya, kemudian meletakkan beliau di sebelah kanannya. Setelah salat tidak memarahi dan tidak keras dengan Abdullah bin Abbas. Demikian juga dengan sahabat yang mulia Muawiyah ibn Abil Hakam. Ketika beliau berbicara di dalam salat dan memarahi sahabat lainnya sedang dan beliau sedang salat. Selesai salat, Nabi memanggil beliau dan mengajarkan bahwa dalam salat kalau bicara tanpa memarahinya sedikit pun. Ya, demikian juga dengan Arab Badui yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang masuk ke Masjid Nabawi kok tiba-tiba ya mojok kencing di salah satu sudut Masjid Nabawi. Nabi tidak memarahinya. Justru yang dimarahi oleh Nabi adalah sahabat-sahabat yang menghardik Arab Badui tersebut. Setelah ia selesai kencing, Nabi memanggilnya dan mengajarkan ia adab di masjid. Ya. Tetapi ketika kekeliruan itu akidah, ya, syirik, Nabi enggak pandang bulu. Walaupun dia baru masuk Islam. Walaupun kejadian tersebut di medan jihad. Ya. Di mana sikap tegas keras seorang komandan terhadap anak buahnya ini medan perang itu cukup sensitif ya. Ya, dan hal yang sangat ditakuti oleh para komandan memarahi anak buah di medan perang. Ya, di batalion dia berani menampakkan taringan untuk anak buahnya, berani dia melemparkan anak buahnya ke kolam. Nah, kalau di medan perang para komandan rata-rata takut kepada anak buahnya. Ya, takut kena peluru nyasar dari anak buahnya. Tapi kalau kita lihat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Di perang Hunain Nabi menegur dan bersikap tegas dan menyatakan ucapan kalian ini sama dengan ucapan Yahudi kepada Musa alaihi salam. Ya. Subhanallah. Padahal syirik yang dilakukan oleh Abu Waqid al-Laitsi adalah syirik kecil bukan syirik besar. Ya. Karena mereka tidak meyakini pohon dapat mendatangkan mudarat dan kebaikan dengan sendirinya, melainkan mereka menganggapnya sebagai sebab. Nah, karena keumuman kaum musyrikin di masa itu ya mentauhidkan Allah dalam hal rububiyah, apalagi yang sudah masuk Islam dan baru-baru mengenal Islam. Ini hal yang perlu kita perhatikan. Dan saya ingatkan diri saya pribadi dan semua para penuntut ilmu agama dengan sebuah kitab yang dengan judul kitab At-Tauhid Awalan Ayyuhad Du'a. Tauhid duluan wahai para dai. Oleh karena kita lihat sekarang orang-orang yang awal ngajinya bukan kajian akidah tauhid, ya rata-rata lebay. Ya, lebay ketika terjadi suatu fitnah, ya, dan mudah, ya, terikut suatu fitnah. Nah, dan tidak pernah kita melihat seorang ulama di dalam Islam ini yang tersohor dan ditokohkan di atas sunnah, melainkan mereka adalah orang-orang yang selalu membahas tauhid. Coba sebutkan satu saja ulama yang terkenal dari ulama yang berada di atas manhaj salaf yang mereka tidak memaksimalkan pembahasan tauhid, tidak ada. Kenapa Syekhul Islam beliau terkenal? Bukan karena ilmu fikih beliau yang terlalu luas. Ya, bukan karena beliau menulis banyak kitab-kitab fikih, bukan. Tapi karena beliau banyak menulis kitab-kitab akidah. Dan secara khusus beliau orang yang paling kuat dan paling banyak membantah syubhat Al-Asy'ariyah. Dalam bab asma wa sifat dan yang membantah syubhat Quburiyun. Sementara beliau tinggal di sebuah negara yang undang-undang negaranya Asy'ari. Ya. Dan mayoritas ya penduduknya adalah Asy'ariyah ya, dan banyak orang yang jatuh ke dalam syirik seputar kuburan dan sebab itu beliau dipenjara sampai mati. Nah, Imam Ahmad kenapa beliau ditokohkan melebihi ulama lain yang semasa dengan beliau, bahkan melebihi beberapa guru beliau? Apakah karena kekuatan hafalan beliau semata, karena fikih beliau semata, karena kajian beliau dihadiri ribuan, karena punya follower 6 juta orang di YouTube? Bukan. Tetapi karena bab akidah. Ya. Beliau adalah dari beberapa ulama yang bertahan untuk tidak mengucapkan Al-Quran makhluk karena paksaan penguasa di masa itu, sehingga beliau ditangkap, dipenjara dan disiksa selama 3 periode presiden di masa itu. Yang pertama Ma'mun, yang kedua Mu'tasim, yang kedua Al-Wathiq Billah. Ya. Demikian pula Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Al-Albani, Syekh Muqbil, Al-Wadi'i rahimahumullahu taala dan selain mereka. Ini dikenal sebagai tokoh-tokoh sunnah. Semua mereka adalah orang-orang yang kokoh dan semangat memerangi syirik dan bidah, dan karena itu mereka dikenal ya oleh lawan dan kawan. Naam. Ya. Ini hal yang perlu kita perhatikan. Sebuah kalimat yang memberikan pencerahan yang luar biasa kepada ana oleh beberapa guru ana di Darul Hadis Fiyush Yaman, bahwa kalau engkau berada di sebuah negeri yang di situ tidak ada ulama sunnah, jika engkau ingin mengetahui dakwah-dakwah dai di negeri tersebut di atas manhajus salaf ataukah liat ataukah bukan, maka timbangkan saja, nilai saja, lihat saja dakwah mereka itu apakah sama dengan dakwah ulama kibar di masa ini yang mereka tidak diragukan lagi akan manhajnya, seperti Syekh Albani, Syekh Bimba, Syekh Utsaimin, ya, Al-Fauzan, Abdul Muhsin Al-Abbas, Syekh Syuyukh bil Madinah, Al-Wada'i dan ulama-ulama kibar. Ya, jika dakwah mereka jauh dari metode dakwah ulama kibar tersebut, maka ikuti dan ya, berpegang teguhlah dengan metode ulama kibar. Itu akan lebih selamat, terlebih lagi mereka yang telah wafat di atas jalan yang benar. Naam. Oleh karenanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menyatakan, "Man kana minkum mustannan falyastanna biman qatman, fa innal ahy fa innal hayy la tu'manu 'alaihi al-fitnah." Ya. Ini potongan ucapan beliau yang panjang terkait keutamaan para sahabat Nabi. Barang siapa yang ingin mengambil figur, mencari figur, hendaknya dia jadikan orang yang telah mati sebagai figurnya. Karena orang yang masih hidup, tidak ada jaminan dia mati di atas husnul khatimah. Nah, ini hal yang sangat penting ya. Karena Masya Allah di masa sekarang, terlebih di masa sosial ini, medsos ini, media sosial, kajian luar biasa banyaknya. Ya. Dan amat disayangkan tatkala seorang memiliki popularitas, memiliki follower yang cukup banyak di media sosial, tetapi follower tersebut tidak dijadikan sebagai wasilah untuk menerangkan tauhid, bahayanya syirik, as-sunnah dan bid'ah kepada kaum muslimin. Ini hal yang sangat disayangkan. Wa ta'limul jahil, dan pentingnya menyampaikan ilmu kepada orang yang bodoh. Andai kata Nabi tidak menyampaikan dan memarahi sahabat ini, tentunya beliau masih melakukannya. Dan itu bentuk kasih sayang kita kepada kaum muslimin, dan itu adalah bentuk amanah. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Ballighu anni walau ayah liyuballighu syahid al-ghaib. Dan sekian ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah memerintahkan kita untuk menyampaikan ilmu agama, terlebih khusus di waktu yang dibutuhkan, tidak boleh kita menunda penjelasan tentangnya. Nah, dan jahil yang paling berbahaya adalah jahil dalam masalah aqidah. Naam. Istamir. Ar-rabi' dararu syirki fid dunya wal akhirah. Nah, yang keempat adalah bahayanya syirik di dunia dan akhirat. Baik syirik besar dan syirik kecil, ya. Dan sudah berulang kali kita sebutkan bahaya syirik dan bahaya syirik besar dan syirik kecil di dunia dan akhirat. Naam. Khamis, istifsalul mufti wa i'tibarul maqasid. Naam. Yang kelima, hendaknya seorang yang ingin mengeluarkan fatwa, menerangkan suatu hukum, agar dia meminta rincian terlebih dahulu tentang sesuatu itu. Ya, karena terkadang suatu hukum itu bisa berbeda karena penjelasan yang diterima olehnya berbeda. Oleh karena para ulama menyebutkan sebuah kaidah, al-hukmu far'un an tasawwurih. Al-hukmu 'ala syai' far'un an tasawwurih. Hukum terhadap sesuatu itu cabang dari pemahaman, pengetahuan, gambaran kita, gambaran sesuatu itu kepada orang yang mengeluarkan hukum tersebut. Ya, artinya kalau ada orang yang pakai gelang, kita enggak bisa langsung menyatakan itu syirik. Kalau dia menggunakan hanya sekedar ya penampilan, ini hukumnya lain lagi nanti. Ya. Tapi kalau dia memakainya karena menjadikannya sebagai sebab selamat dari penyakit, baru kita katakan itu syirik. Itu diketahui kapan, wa'tibarul maqasid, dan kita tahu tujuan dia menggunakannya. Maka ini menerangkan kepada kita al-maqasid terkadang menjadi sebuah barometer di dalam menentukan suatu hukum. Oleh karenanya dalam kitab Qawaidul Fiqh ada pembahasan maqashidu asy-syariah. Ya, tujuan-tujuan asy-syariah. Dan dengan judul yang lain innamal a'malu bin niat. Sebagai contoh dalam masalah fikih. Seorang suami menulis kata kamu saya cerai dengan tulisan, tidak dia ucapkan di suatu kertas atau status medsosnya. Apakah itu jatuh cerai ataukah tidak? Para ulama, sebagian besar para ulama menyatakan diri kembalikan kepada niatnya. Kalau niat dia pada dengan tulisan tersebut adalah memang menceraikan istrinya, maka istri tersebut teranggap sudah di ia cerai, baik talak satu, dua ataukah tiga, sesuai dengan berapa kali dia sudah menulisnya. Tapi kalau dia menjawab, oh enggak, saya enggak bertujuan untuk menceraikan dia, tujuan saya hanya untuk mengancam dia agar dia sedih dan seterusnya, maka para ulama katakan itu tidak terhitung, tidak teranggap cerai. Demikian juga sebagai contoh kata para ulama, seorang suami berdosa karena melihat tubuh istrinya sendiri. Sebabnya apa? Karena tujuan ketika dia melihatnya bukan berniat lihat istri. Dia itu dia enggak tahu, enggak sadar itu istrinya. Dia kira wanita lain. Kok cantik sekali ini. Kemudian dia pun memandangnya dengan pandangan syahwat dengan sengaja. Ketika dia memandangnya, dia enggak sadar itu istrinya. Dia kira itu wanita lain bukan istrinya. Maka dia berdosa. Karena ketika dia melakukannya dengan niat yang tidak diperbolehkan. Begitu pula sebaliknya. Dia melihat wanita lain. Dia pun melihat Masya Allah, ya wanita ini dengan pandangan syahwat. Dia kira itu istrinya. Begitu dekat, baru dia sadar rupanya bukan istrinya. Maka dia tidak berdosa. Karena ketika dia melihatnya itu bukan dengan tujuan melihat wanita lah, lain. Karena dia kira itu istrinya. Ini menerangkan kepada kita, i'tibarul maqasid. Bahwa niat menjadi salah satu sumber hukum di dalam agama. Ya. Tapi ini ada rinciannya ya. Dalam hal-hal yang sifatnya zahir, kita katakan sebagaimana apa? Zahirnya. Udah jelas-jelas dia misalkan melakukan zina, jangan inti katakan ya kita lihat dulu mungkin niat dia baik berzina. Jangan kita katakan salah. Ini keterlaluan menilai seseorang ya itu dengan zahirnya yang beliau bahas tadi, i'tibarul maqasid, suatu hukum bahwa niat itu menjadi sumber sebagian hukum. Adapun kepada pelaku, nilai penilaian kita kepadanya hanya bisa dari sisi zahirnya. Adapun niatnya, itu kita kembalikan kepada Allah Jalla wa'ala. Naam. Berikutnya. Masya Allah. Bahwa syirik kecil merupakan dosa besar yang paling besar. Kenapa beliau berkata demikian? Karena ucapan Nabi SAW dia di atas. Ma aflahta abada. Kalau engkau mati, engkau tidak akan bahagia selama-lamanya. Ini menerangkan bahwa dosa tersebut tidak akan diampuni oleh Allah Jalla wa'ala. Dan ini salah satu dalil yang menguatkan pendapat para ulama yang menyatakan bahwa firman Allah, inna Allah la yaghfiru ayyushraka bih, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, mencakup syirik besar dan syirik kecil. Nah, apabila dia mati dan belum bertaubat darinya. Ini salah satu dalil yang menguatkan pendapat ulama yang menyatakan bahwa syirik kecil masuk dalam keumuman firman Allah, inna Allah la yaghfiru ayyushraka bih. Naam. Yang ketujuh. As-sabi' anna syirka la yu'daru fihi bil jahl. Naam. Pelajaran ketujuh dari hadis di atas bahwa syirik tidak diberikan uzur dengan alasan dia tidak tahu, dengan alasan jahil, kebodohan. Ini juga yang disebutkan dalam masail oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Berikut ini ada catatan dan faedah bagus dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika beliau mengingkari ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di akhir bab ini bahwa syirik tidak diberikan uzur karena kebodohan. Baik, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika Syekh Abdul Wahab Muhammad bin Abdul Wahab menyatakan annahu lam yu'azzar bil jahalah atau annahu lam yu'azzir bil jahalah, bahwa Nabi SAW tidak memberikan uzur karena kebodohan dalam syirik. Kata beliau, hadza fihi nazar. Ini perlu ditinjau ulang ucapan beliau ini. Ini menerangkan kepada kita prinsip para ulama kita di dalam mengajar kita para ulama. Jika sesuatu itu keliru, ya mereka katakan keliru. Jika sesuatu itu perlu ditinjau ulang, maka mereka tanpa rasa segan untuk menyatakan ini perlu ditinjau ulang. Dan tentunya yang berilmu tetap dijunjung tinggi tinggi, dan ini tidak menyelisih adat dan bukan perendahan kepada para ulama. Kenapa ini perlu ditinjau ulang? Karena ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau mita wa hiya alayka ma aflahta abada." Ucapan beliau, andai kata engkau mati dan jimat itu masih ada padamu, engkau tidak akan sukses selama-lamanya. "Laisa bi sharih annahu law mata qabla al-'ilm." Ucapan beliau itu tidak menunjukkan secara jelas bahwa dia mati dalam keadaan dia belum mengetahui itu perbuatan syirik. Kecuali Nabi menyatakan, kalau kamu mati dan kamu belum tahu itu syirik dan kau melakukannya, kamu mati, kamu akan binasa selama-lamanya. Itu jelas. Tapi zahir ucapan beliau, yang dipahami dari ucapan beliau di atas, bahwa jika engkau mati dan engkau masih menggunakan jimat, engkau tidak akan dia selama-lamanya, maknanya adalah ba'dan alimta wa umirta binaz'iha. Maksudnya adalah jika engkau mati masih menggunakan jimat tersebut, sementara engkau telah mengetahui hukumnya dan engkau telah diperintahkan untuk melepaskannya. Sehingga terkait kebodohan, ketidaktahuan dalam masalah akidah, masalah syirik, kata beliau, tahtaju ila tafsil, perlu dirinci. Bagaimana rinciannya? Kata beliau, al-jahlu daw'an. Kebodohan itu ada dua macam. Yang pertama, jahlun yu'adzar fihil insan. Sebuah kebodohan yang seseorang dimaklumi, diberikan ya, uzur karenanya. Ada kebodohan yang seorang tidak diberikan uzur karenanya. Kemudian beliau memberikan rincian lagi, famakana nasyan an tafriyatun wa ihmalin ma qiyamil muqtadhi li ta'allum fa innahu la yu'dharu fi. Apabila kebodohan tersebut sebabnya karena memang dia lalai, tidak mau belajar, tidak ada semangat dan tidak ada kesungguhan untuk mengetahui, sementara sarana-sarana untuk belajar ada, maka kebodohan yang ada pada dia tersebut tidak diberikan, tidak dijadikan uzur. Tidak boleh dijadikan sebagai uzur. Karena dia tidak, ini yang disebut oleh para ulama al-jahlu bil i'rab. Dia bodoh karena tidak mau belajar. Bukan karena tidak tahu sementara dia sudah belajar. Ya. Sementara yang berikutnya kata beliau, jika kebodohannya tersebut bukan karena dia tidak mau belajar, tidak mau berupaya, ya, tetapi dia sudah berupaya, tapi juga belum tahu atau tidak ada sarana untuk mempelajarinya, ya, maka tidak, maka kebodohan tersebut, ya, menjadi uzur, karena ketika dia melakukannya tidak terbesit sedikit pun di hatinya itu sesuatu yang haram. Kemudian Syekh kembali memerinci, fa in kana muntasiban ilal Islam lam yadhurrah. Jika dia mengaku Islam, Muslim, kemudian jatuh ke dalam pelanggaran tersebut, maka dia dikatakan Muslim, tidak dikatakan kafir. Wa in kana muntasiban ilal kufur, fa huwa kafirun fid dunya. Jika dia, orang yang melakukan kesalahan tersebut dalam masalah akidah ataukah dalam masalah maksiat, karena kebodohan yang uzur, tetapi dia enggak mau mengaku Islam. Seperti ada orang-orang yang berada di pelosok-pelosok, dia melakukan kesyirikan, dipastikan mereka enggak tahu itu syirik. Karena enggak ada dai yang sampai kepada mereka. Mereka juga enggak punya medsos. Tetapi mereka enggak mau ngaku Islam. Saya bukan Islam. Saya bukan agama Islam katanya. Maka kita katakan di dunia mereka bukan muslim. Mereka kafir. Masalah di akhirat, amruhu ilallah. Kita serahkan dia kepada Allah Jalla wa'ala. Menurut pendapat yang kuat kata beliau, yumtahan. Dia akan diuji. Fa in ata'a dakhala jannah. Jika dia akan taat kepada Allah, dia akan masuk syurga. Wa in asa dakhala an-nar. Jika ia bermaksiat, dia akan masuk dalam neraka. Kemudian beliau pun menyebutkan beberapa berikutnya yang itu rincian terhadap kaidah di atas. Lebih jelas lagi adalah penjelasan beliau dalam kitab beliau, Manzuma Usulil Fiqh wa Qawaidih. Ini faedah indah terkait apakah perkara-perkara akidah yang dasar seperti syirik itu dapat diberikan uzur orang yang melakukannya karena kebodohan. Ketika beliau menjelaskan bait syair yang ke-17 terkait orang yang bodoh karena tidak mau belajar, beliau menyatakan wahuna mas'alatun, halaman 74 ya, yang sama saya cetakan Dar Ibnul Jauzi. Ini sengaja saya bahas ya, sebenarnya untuk kajian umum ya, di depan orang awam. Ini jika tidak diuraikan secara rinci ini lebih baik, tapi saya kira yang mengikuti banyak thullabul ilm. Dan karena banyak sebagian para penuntut ilmu agama membahas masalah ini, kemudian membangun al-wala wal-bara' di atas itu, sehingga menuduh dan menjatuhkan sebagian masyaikh, bahkan atau sebagian asatidah yang jenggot mereka sudah putih, berdakwah kepada tauhid dan memperingatkan mereka dari syirik dengan tuduhan murjiah dan yang semisal dengannya. Nah, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, وهنا مسألة لو كان الجهل في أمر يكون ردة وكفرا مع العلم مثل أن يكون عامي قد عاش بين قوم يدعون الأموات ولم يبين له أحد أن هذا من الشرك ولكنه يدين بالإسلام ويقول إنه مسلم فهل يعذب بدعائه غير الله؟ Ya, ini pertanyaan cukup jelas dari Syekh. Apabila kebodohan itu dalam perkara yang membatalkan Islam, wa kufran ma'al ilm, dan kita tahu perbuatan tersebut adalah perbuatan kufur, seperti orang awam yang tinggal di tengah-tengah masyarakat yang berdoa kepada kuburan-kuburan orang-orang yang telah mati, dan tidak belum ada satu orang pun yang menjelaskan kepadanya bahwa itu adalah ritual syirik. Bahkan lebih parah lagi, udah enggak ada yang memperingatkan itu syirik, yang ada justru dai-dai yang menyatakan itu ibadah yang sangat mulia. Ya, penjelasannya tentang itu syirik enggak ada, ditambah lagi syubhat dari ahli syirik. Tetapi dia mengaku Islam. Apakah orang yang seperti itu diberikan uzur sementara dia telah berdoa kepada selain Allah? Kata Syekh, al-jawabu na'am. Yu'adzar. Iya, ya, dia diberikan uzur. Li'anna hadzal rajul qad 'asha 'ala hadzal hal. Karena dia telah hidup di komunitas, di tengah-tengah masyarakat yang kondisinya seperti itu. Walam yubayyin lahu ahadun anna hadza syirk, dan belum ada yang menjelaskan kepadanya bahwa itu adalah ritual syirik. Wa huwa ya'taqin anna hadza minal wasail wa laysa minal maqasid. Dia menganggap syirik yang ia lakukan itu merupakan perkara sarana. Ya. Sarana antara dia dengan Allah dalam beribadah. Dia kira dengan menjadikan orang yang telah mati sebagai sarana antara dia dengan Allah, dengan bahasa lebih mudah menitipkan ibadah kepadanya, itu bukan syirik dan tidak masalah. Ya. Fa naqul hadza la yakfur. Maka kita katakan orang yang seperti ini tidak dikatakan kafir. Li'annahu muntasibun ilal Islam. Karena dia mengaku Islam, bukan sementara, bukan karena dia sekedar mengaku, ya, tapi karena kondisi dia tadi belum ada yang menerangkan kepadanya bahwa itu syirik, dan dia berada di komunitas masyarakat yang penuh dengan kesyirikan. Illa idza du'iya ila dinil haqq, kecuali dia telah diajak kepada agama yang benar, kepada tauhid, dijelaskan kepada yang syirik. Kemudian dia beralasan bi anna hunaka ulama a'lam bi hadza wa lam yaqulu bi hadza al-amr. Kemudian dia beralasan bahwa di sana ada ulama-ulama yang lebih berilmu daripada kamu dan mereka tidak menyatakan ini syirik. Fa inna hadza qad qamat 'alaihi al-hujjah. Maka orang yang seperti ini telah ditegakkan kepadanya hujjah, maka dia seperti orang yang Allah katakan dalam Al-Qur'an, wajadna aba'ana 'ala ummah. Kami sekadar mengikuti nenek moyang kami. Fa ula'i lam yu'adzaru fal wajibu an yabhath. Maka kalau sudah seperti itu, mereka tidak diberikan uzur karena ia wajib mencari tahu. Jelas? Sehingga kata Syekh, wa dhahaba ba'du ahli al-'ilm ila 'adami al-'udzr bil jahl fi bab usuliddin. Ini masuk masailul aqidah, ya. Masalah syirik itu haram, membatalkan Islam itu aslun min usulil aqidah, yang kita membangun al-wala' wal-bara' di atasnya. Akan tetapi apakah ada al-udzur bil jahl dalam perkara syirik ataukah tidak? Ini masalah yang terjadi khilaf di antara ulama. Ya. Jangan dijadikan bahan untuk membangun al-wala' wal-bara' dan menuduh, ya, sebagian ulama ataukah masyaikh ataukah para duat sebagai murji'ah. Yang anehnya, sebagian orang yang sibuk menuduh murji'ah kepada dai-dai yang mereka cari, yang mereka utarakan kalimat murji'ah itu justru kepada dai-dai yang dakwah mereka penuh dengan pembahasan tauhid, pembahasan akidah, penjelasan dari bahaya syirik dan bid'ah. Lebih lagi, lebih aneh lagi, justru dai-dai yang mereka tidak mengajak kepada tauhid dan as-sunnah, justru memberikan angin kepada syirik dan bid'ah, justru selamat dari tudingan murji'ah. Ini menunjukkan bahwa mereka yang seperti ini ashabul fitan, qutta'ut turuq, bunayyatit tariq. Mereka adalah para penghalang penuntut ilmu agama untuk menuntut ilmu agama kepada ahlinya. Ya. Atau dikarenakan terkadang ada masalah-masalah pribadi yang mereka paksa menjadi ilmiah untuk mentahdir sebagai da'i. Nah, kata Syekh, sebagian ulama memang ada yang berpendapat bahwa tidak ada uzur bil jahal dalam perkara akidah. Dan ia menyatakan, dan sebagian ulama tersebut menyatakan, innal musyrika la yu'adzar bi jahli. Orang yang melakukan kesyirikan tidak diberikan uzur dengan alasan dia belum tahu. Walau kana muntasiban ilal Islam, walaupun dia mengaku muslim. Kemudian Syekh menyatakan, walau akhadna bi hadzal qaula kana katsirun minal muslimin al-yawm kuffara. Andai kata kita ikuti pendapat sebagian ulama ini, berarti banyak dari kaum muslimin hari ini yang harus kita katakan kafir murtad, kata beliau. Lakin man kana qad alim aw qad balagha anna hadzal 'amal kuf walakinu asar wa qala inna wajadna abana 'ala umma fa qala fa hadza la syakka fi kufri. Kecuali orang yang memang sudah tahu itu syirik dan sudah disampaikan kepadanya bahwa itu adalah ritual syirik yang membatalkan Islam, tetapi tetap ngeyel, tetap melakukannya dan beralasan inna wajadna abana 'ala umma, kami mendapati nenek moyang kami seperti ini, fa hadza la syakka fi kufri. Orang yang seperti ini tidak diragukan lagi kekafirannya. Wala yumkin an naqul innahu laysa bikafir, tidak mungkin kita katakan dia tidak kafir. Jelas ya, cukup jelas penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Naam, istamir yang terakhir. Tsani, at-taghyir fil inkari 'ala man fa'ala shay'an min asy-syirk li ajli tarkiri min. Baik, pelajaran terakhir dari hadis tersebut yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di sini, bahwa seorang harus bersikap tegas, taghlid, keras dalam mengingkari ritual syirik yang dilakukan oleh seseorang, baik syirik besar ataukah syirik kecil. Tujuannya apa? Bukan sebagai sikap kekakuan kepada orang tersebut, tetapi agar orang manusia meninggalkan perbuatan syirik tersebut, seperti sikap Nabi SAW di sini. Baik, ada beberapa faedah lagi sebagai faedah tambahan. Yang pertama, disebutkan oleh Al-Alama Al-Fauzan dalam syarah kitab Tauhid beliau yang Anatul Mustafid, kata beliau, annal insan la yunkiru syai'an hatta ya'rifa maqsuda sahibihi idza kana syai' muhtamilan wa in kana maqsuda sahibihi syarran fa innahu yunkir. Bahwa seorang itu jangan langsung mengingkari sesuatu sampai ia tahu maksud orang yang melakukan sesuatu tersebut. Jika perbuatan tersebut, sesuatu itu, belum ada nas yang menyatakan itu salah, seperti kita melihat ada gelang di tangan seseorang, ini kan banyak kemungkinan, memungkinkan syirik, memungkinkan tasyabbuh, ya. Apabila sesuatu tersebut banyak kemungkinannya, jika dia tahu maksud tujuan pelaku tersebut adalah kejelekan, baru dia ingkari. Misalkan ada sesuatu sikap yang sikap tersebut pada dasarnya adalah mubah, atau mungkin dikatakan jelek, bisa dikatakan buruk, dia melakukan sesuatu dan kita belum tahu tujuan dia melakukannya. Setelah kita tahu tujuan dia adalah buruk, baru kita ingkari. Nah, baik, faedah berikutnya, anna syirkal asghar la yughfar yu'adzab bihi wa in kana la yu'adzab bi ta'dhib asy-syirkil akbar fala yukhallad fi an-nar walakin yu'adzab bi qadarih. Faedah yang kedua, faedah tambahan yang kedua, kata Syekh Shalih Al-Fauzan dalam kitabnya Anatul Mustafid, bahwa syirik kecil tidak akan diampuni oleh Allah. Jika dia mati belum bertobat, pasti diazab. Hanya saja azabnya tidak seperti azab pelaku syirik besar, sehingga dia tidak kekal di dalam neraka, tetapi dia diazab sesuai dengan dosa syirik kecil yang tersebut. Baik, faedah ketiga, faedah tambahan yang ketiga dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab beliau Al-Qaulul Mufid. Kata beliau, sabda Nabi di atas, kalau kamu mati dan jimat itu masih ada bersama kamu, kamu belum melepaskannya. Di sini ada faedah annal a'mal bil khawatim, yang menjadi patokan pada amalan itu adalah penutupnya, yang terakhir darinya. Naam wallahu ta'ala alam bisawab. Saya kira sampai di sini kita bacakan pertanyaan yang telah masuk. Barakallahu fikum. Baik, ada pertanyaan dari seorang muslimah dari Malaysia, zadahallaha hirsan wa ilman. Bismillahirrahmanirrahim. Jika kita menghalalkan hutang yang pernah kita berikan kepada orang kafir, apakah kita akan mendapatkan keutamaan pahala sebagaimana jika kita menghalalkan hutang kepada seorang mukmin? Jazakallahu khairan. Yang anda pahami, ya, dapatkan pahala karena ini masuk dalam keumuman melakukan kebaikan. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian berbuat baik dan bersikap adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian karena agama dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Ya. Dan masuk dalam kumman hadis Nabi, "Wa man yassara mu'saran yassarallahu fid dunya wal akhirah." Dan barang siapa yang memudahkan urusan orang yang sedang berkesulitan, Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berbuat baik kepada pamannya Abu Talib dalam perkara dunia yang dia musyrik, dan kepada orang-orang kafir lainnya yang bukan kafir harbi di masa itu. Oleh karena Syekh Bimbah rahimahullahu taala ketika ditanya apakah boleh mendonor dana kepada orang kafir, fatwa beliau boleh dan dia mendapatkan pahala, bukan karena dia kafir, karena itu masuk dalam kuman melakukan kebaikan kepada manusia. Jangankan kafir, binatang, seekor anjing yang najis, seorang dapat pahala terkala dia berbuat baik kepada anjing. Bukankah Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kana imra'atun baghin min Bani Israel. Dahulu ada seorang wanita pelacur di masa Bani Israel. Ketika dia sedang berjalan, dia melihat seekor anjing yang hampir mati min al-atash, karena haus. Fa khala'at muqaha. Dia pun membuka, melepaskan sepatunya. Kemudian mengambil air dari turun ke sumur, mengambil air kemudian meminumkannya kepada anjing tersebut. Fa syakarallahu laha fa ghafara laha fa adkhalaha al-jannah. Allah bersyukur atas perbuatannya tersebut sehingga Allah mengampuninya dan memasukkannya ke dalam syurga. Na'am barakallahu fik. Saddam Hussein nama orang ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Imam di kampung ana pernah diobati dengan ruqyah, tapi orang yang meruqyahnya mengetahui orang yang menyihirnya, dan imam ini mempercayai sehingga di kampung ana udah pada ribut karena ada sihir ini, dan dituduh ada seorang yang seorang muslim juga Ustaz. Apakah boleh kita salat di belakang imam yang mempercayai hal ini? Demikian sehingga orang yang dituduh sebagai penyihir ini diasingkan, dijauhi, mereka sudah tidak lagi saling tegur bertahun-tahun, bahkan masalah ini sampai pada anak mereka Ustaz, padahal mereka sepupuan. Barakallahu fi. Yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Orang yang menuduh harus mendatangkan bukti. Kalau dia tidak bisa mendatangkan bukti, maka yang dituduh bersumpah dan sumpah yang diterima. Setelah itu selesai perselisihan. Yang kedua, apakah boleh sholat di belakangnya? Saya kira ini bukan, dia tidak mengaku tahu perkara gaib, tapi mungkin karena su'udzon ya. Su'udzon melihat indikasi-indikasi penyihirnya, yang walaupun itu vonis yang tak terpuji darinya. Atau bisa jadi dia punya bukti yang tidak dia ungkapkan. InsyaAllah tidak masalah salat di belakangnya, kecuali dia ngaku tahu perkara gaib. Nah, ya. Kesalahan dia di sini adalah bermudah-mudahan menuduh orang lain tukang sihir. Nah, andai kata dia menuduh tanpa bukti. Baik, sini ada pertanyaan dari hamba Allah di Jambi. Ahlan wa sahlan. Assalamualaikum Ustaz, kitabnya ceritakan dari Ibnul Jauzi, Saudi, Mesir. Yang saya ketahui, di Mesir enggak ada cetakan Ibnul Jauzi. Demikian Farah? Ada juga, Masya Allah. Saudi ya. Nasihat ana bukan ras ini ya. Jangan beli cetakan Mesir. Jangan beli cetakan Mesir. Rata-rata cetakan Mesir karena guru-guru ana cetakan tijariyah. Ya, cuma memikirkan komersil saja. Banyak sakotnya. Terkhusus Syarah Muntik Syekh Utsaimin. Saya punya Syarah Muntik yang Mesir. Jangan belik. Dan ingatkan oleh guru anak Abbas Jona ketika belajar Qaid Ibn Rajab yang sudah diringkas oleh Asy'adi dengan Tuhfati Ahli Talab, kata beliau, terkadang berubah hukumnya cukup jauh, yang wajib menjadi haram. Jadi cukup bahaya kan ketika seorang menisbatkan suatu hukum dari seorang ulama. Dan cetakan paling bagus cetakan Saudi Ibnu Jauzi salah satu, dan terkhusus cetakan Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin adalah cetakan muasasah beliau, itu yang sudah mendapatkan izin langsung dari Syekh untuk mencetak seluruh kitab-kitab beliau dan di bawah perhatian keluarga atau murid-murid beliau. Naam. Wallahu a'lam. Baik, pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Ana dibesarkan di satu kampung yang tidak mengenal apa itu syirik. Ana tahu syirik itu tahun 2018. Walillahilham. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Setelah ana keluar dari kampung itu, bagaimana nasib orang yang mati tidak tahu tentang syirik karena cuma sampai di kampung dan seterusnya? Ya akhi, enggak ada pentingnya engkau mengetahui orang yang sudah mati dari penduduk kampung tersebut sekarang kekal dalam neraka ataukah tidak. Itu tidak menambahkan iman. Ya, yang buat antum cuma pusing saja. Ya. Ya, min husni silami mar'i tarku ma la ya'ni. Merupakan keindahan Islam seseorang dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Yang kedua, Imam Ahmad pernah ditanya oleh anak kecil, apakah Dajjal itu atau Ya'jud wa Ma'jud itu dari keturunan anak Adam ataukah bukan? Apa jawaban Imam Ahmad? Nabi beliau tidak menjawab iya ataukah bukan. Justru beliau bertanya balik, apa doa masuk masjid? Ini kata para ulama pendidikan dari Imam Ahmad, bahwa dalam menuntut ilmu agama atau bertanya tentang ilmu agama agar menanyakan hal-hal yang lebih penting terlebih dahulu dari hal-hal yang penting. Mungkin pertanyaan ini penting bahwa saudara kita, mungkin karena dia ingin tahu dari sisi bolehnya kita beristighfar kepada mereka ataukah tidak. Karena kalau dia musyrik berarti tidak boleh beristighfar. Antum lihat seperti penjelasan Syekh Utsaimin tadi, jika memang mereka tidak mengetahui syirik seperti yang antum katakan tadi, karena memang tidak ada yang menerangkan kepada mereka bahwa itu syirik, bahkan yang ada justru sebaliknya. Ya, yang tidak melakukannya justru dikatakan murtad. Mereka membawa dalil-dalil dari kalangan ahli syirik. Maka al-aslu seperti Syekh Utsaimin katakan tadi, ini mohon ampunan untuk mereka jika itu adalah orang tua antum dan seterusnya. Wallahu a'lam bisawal ilmu indallah. Nah, pertanyaan berikutnya dari Ummu Sofia. Afwan, apa Ustaz membahas versi kitab aslinya? Ana menggunakan versi terjemahan. Jadi tadi agak bingung dengan halamannya. Afwan Ustaz, baru mengikuti kajian. Kitab apa ini yang dimaksud oleh anti? Yang kita bahas Al-Mulakhas fi Syarah Kitab Tauhid. Tadi ana tidak menyebutkan halamannya. Ketika ana menyebutkan halamannya, itu adalah faedah yang ana nukilkan dari kitab lain, yaitu Manzuma Usulul Fiqh wa Qawaidi karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Dan tentunya halaman kitab Arab dengan kitab Arab tersebut yang sudah diterjemahkan sudah pasti berbeda. Ya, halamannya ya. Barakallahu fikum, kita cukupkan sampai di sini dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.